Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masih di pembahasan bab fi dhawari al-musyrikin. Bab pembahasan tentang anak keturunan orang-orang musyrikin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di hadis yang kelima. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk hadis yang keenam. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu taala haddatsana Al-Hasan ibn Ali qala haddatsana Hajjaj ibn al-Minhali قال سمعت حماد ابن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة قال هذا عندنا حيث أخذ الله العهد عليهم في أصلاب آبائهم حيث قال ألست بربكم قالوا بلى telah menyampaikan hadis kepada kami, kata Al-Imam Abu Dawud, yakni Al-Hasan ibn Ali. Dia berkata, telah menyampaikan hadis kepada kami, Hajjaj ibn Minhal. Dia berkata, aku mendengar Hammad ibn Salamah, salah seorang imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Yufassiru haditha kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Beliau menafsirkan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, hadis yang sudah kita lewati pada hadis yang keempat ini dari sahabat Abu Hurairah. Bahasanya seluruh yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Qala, kata Hammad ibn Salamah rahimahullah, hadza indana, yani perkara ini, yani dilahirkannya di atas fitrah, keadaan seorang yang terlahir, haitsu akhadallahu al-'ahda 'alaihim fi aslabi abaihim, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian atas mereka, calon-calon manusia ini, fi aslabi abaihim, ketika mereka masih berada di punggung-punggung ayah-ayah mereka. Haitsu qal, ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada mereka, Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, maka mereka menjawab, benar. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia ya terlahir di atas fitrah yakni at-tauhid al-Islam sebagaimana yang telah disebutkan atau dibacakan pada sebelumnya dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di mana beliau menjelaskan tidak ada di kalangan salaf yang mereka kenal dari makna fitrah yakni kecuali al-Islam. Oleh karenanya pada hadis yang sudah kita lewati, pada kelanjutan hadis Nabi SAW menyatakan, fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi. Ada sebagian riwayat, ada tambahan, wa yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi. Ya, yakni ketika kedua orang tuanya di atas agama Yahudi. Demikian pula yang menjadikan anaknya menjadi Nasrani ketika kedua orang tuanya di atas agama Nasrani. Demikian pula yang menjadikan anak tersebut menjadi Majusi ya tatkala kedua orang tuanya di atas agama Majusi. Oleh karenanya kata sebagian ahlul ilm di hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menyatakan fa abawahu yuslimanihi. Ya. Tidak dikatakan maka kedua orang tuanya menjadikan dia di atas Islam, tidak. Karena memang ya fitrah yang dimaksud yang dengannya setiap yang terlahir di atas fitrah adalah Islam. Sehingga ketika seorang terlahir dalam keluarga muslim, maka fitrah ini terjaga. Namun ketika seorang terlahir dalam keluarga musyrikin, maka akan berubah fitrah tersebut sesuai dengan keadaan agama kedua orang tuanya. Kemudian Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, beliau memberikan ta'liq komentar atas perkataan Hammad ibn Salamah di atas. Kata beliau rahimahullah, makna qawli Hammad fi hadha ahsan. Makna dari ucapan Hammad dalam permasalahan ini, yani ketika beliau menafsirkan hadis tersebut dengan membawakan kepada yani firman Allah dalam surat Al-A'raf di ayat 172, kata Al-Khattabi, apa yang dikatakan oleh Hammad ibn Salamah tersebut ahsan, ya, suatu ucapan yang ahsan, yang sangat bagus. Wa ka'annahu dhahaba ila annahu la ibrata lil imanil fitri fi ahkamid dunya. Seakan beliau berpendapat bahasanya tidak ada ibrah ya dalam keimanan yang sifatnya fitrah ini, jadi pada ahkam ad-dunya, pada hukum-hukum dunia. Wa innama yu'tabaru al-iman asy-syar'i al-muktasabu bil iradati wal fi'li. Di mana yang menjadi ibrah di kehidupan dunia ini ya, adalah keimanan yang sifatnya syar'i yang diupayakan dengan iradah, keinginan, niat, dan perbuatan. Jadi untuk menempuh amalan-amalan salih, amalan-amalan yang disyariatkan. Kata Al-Khattabi selanjutnya, ala tara annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, tidakkah engkau melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kelanjutan hadis, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi. Maka ya, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, demikian pula yang menjadikan dia Nasrani. Kata beliau, fahuwa ma'a wujudil imanil fitri fihi, yani fi hadzal maulud, di mana bersamaan adanya keimanan yang sifatnya fitrah, terlahir di atas fitrah, di atas Islam, ya. Kata beliau, mahkumun lahu bihukmi abawaihi al-kafiraini. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menetapkan bahwa yang terlahir tadi ya dihukumi di kehidupan dunia ini dengan apa yang ditetapkan hukumnya pada kedua orang tuanya yang kafir tersebut. Artinya bagaimana? Ketika seorang anak terlahir di atas fitrah, ya, di atas Islam. Namun ketika dia terlahir dalam keluarga musyrikin, entah itu Yahudi ataupun Nasrani, ya, ataupun Majusi atau agama-agama kesyirikan yang lainnya, keberadaan fitrah anak tadi, ya, itu tidak dijadikan sebagai ibrah penilaian, ya. Justru yang menjadi hukum padanya di dunia ini adalah dengan keberadaan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ya, mereka ketika meninggal dalam usia kecil, ya dihukumi sebagaimana keadaan orang tuanya yang musyrik tadi, ya tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, tapi diikutkan dengan agama orang tuanya. Ini maknanya. Tapi ini terkait dengan hukum di dunia. Ya. Adapun ya, yang berkaitan dengan hukum di akhirat, ya sebagaimana pada hadis yang sebelumnya yang sudah kita baca dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu dengan apa yang mereka akan amalkan, yakni seandainya mereka hidup sampai besarnya, sampai mukallafnya. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Ibrahim ibn Musa ar-Razi, qala haddatsana ibn Abi Zaidah, قال حدثني أبي عن عامر. عامر يعني ابن شراهيل المعروف بالشعبي الإمام الشعبي. طيب. Ya, salah seorang di antara a'immah di masa tabi'in. Qala, beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوائدة والموؤودة في النار. Bahasanya Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم telah bersabda, الوائدة yani wanita yang mengubur bayinya hidup-hidup, wal mau'udatu, dan bayi wanita ya yang dikubur hidup-hidup, finnar ya, mereka di neraka. Kata beliau al-Imam Abu Dawud selanjutnya, qala Yahya ibn Zakaria qala abi فحدثني أبو إسحاق أن عامرا حدثه بذلك an Alqamata an Ibni Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sanad ini terlihat bahwa Asy-Sya'bi, beliau seorang tabi'in, ya, pada sanad yang di atas seakan beliau, ya, meriwayatkan mendengar langsung dari Nabi padahal tidak berjumpa. Namun ternyata pada sanad yang di bawah disebutkan, ya, mata rantainya beliau mendengar dari Alqamah. Alqamah mendengar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada ta'liq disebutkan di sana Al-Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan riwayat ini. Tapi pada hadis disebutkan al-wa'idatu wal mau'udatu finnar. Terkait dengan adat, ya, mengubur bayi, ini suatu yang ma'ruf, ya, terjadi di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, ini sebelum kedatangan Islam, di mana, ya, terkadang yang menjadi tendensi atau tujuan atau alasan mereka mengubur bayi wanita itu karena alasan aib, ya, alasan rasa malu, karena dipandang, ya, anak-anak perempuan tidak memiliki kemuliaan, ya, makhluk yang lemah, ya, tidak bisa untuk diajak berperang, ya, dan hal-hal yang lainnya termasuk diantaranya sisi alasan ekonomi, bahasanya mereka hanya menjadi beban bagi keluarga. Oleh karena itu, ya, sebagian dari mereka masyarakat Arab jahiliyah, ya, ketika dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, anak perempuan, maka ada yang langsung, ya, dikubur hidup-hidup seketika setelah terlahir dan diketahui perempuan. Ada pula yang dikubur setelah mulai bisa bermain, berlari-lari ke sana kemari, ya, dengan pura-pura diajak untuk berkunjung ke familinya yang ada di luar kota. Kemudian ketika sampai di padang yang di situ ada sumur, maka anak itu didorong, dijerongkongkan, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditimbun. Ini kejahatan di antara sekian banyak, ya, kebobrokan yang ada pada masyarakat Arab jahiliyah. Nah, pada hadis ini disebutkan bahwa si wanita yang mengubur bayinya hidup-hidup, ya, kata Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, ma'ruf karena, ya, dia, dan ini kebiasaan yang dikenal di masyarakat jahiliyah, ya, jelas pelakunya adalah musyrik, ya, kafir, sehingga ketika disebutkan finnar, tidak ada iskal padanya. Namun bagaimana kaitannya dengan al-mau'udah? Ya, sementara tentunya dia tidak berdosa, ya, terlahir, ya, dalam keadaan di atas fitrah. Ya, lantas kenapa kok di sini, ya, dinyatakan dalam hadis ini juga di dalam neraka? Baik. Nah, sebagian ulama kata beliau membawakan pada, ya, makna bahasanya keadaan mereka mengikuti, ya, keadaan orang tuanya yang musyrik itu. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita masuk ke syarah karena setelahnya ini berkaitan dengan pertanyaan seorang sahabat tentang nasib ayahnya di akhirat, apakah di jannah atau di nar. Ini akan disebutkan nanti pada syarah oleh Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi. Kita membaca pada halaman 189 yang dicetak tebal di sana. Kata الشارح رحمه الله فهذه الأحاديث لا تناقض بينها بل يصدق بعضه بعضا. Hadis-hadis ini tidak ada padanya tanakud, pertentangan atau kontradiksi antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, karena tidak mungkin ada yang sama-sama sahih, sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ya terjadi pertentangan. Bal yusaddiqu ba'duha ba'dhan. Bahkan sebagian dari hadis-hadis itu membenarkan ya sebagian yang lainnya. Perkataan ini dinukil oleh beliau rahimahullah dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagaimana yang dibawakan dalam Aunul Ma'bud, yakni yang tercetak di sana antara Tahdzibus Sunan dengan Aunul Ma'bud. Jadi ini dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. وقد اختلف العلماء في الأطفال على ثمانية أقوال. Di mana para ulama telah berbeda pendapat terkait dengan al-atfal, ini atfalul musyrikin, ala thamaniyata aqwal, sampai pada 8 pendapat. Ahaduha, salah satu di antara 8 pendapat tersebut, ini pendapat yang pertama, al-waqfu fihim wa tarkul kalami fi mustaqarrihim wa yuwakkalu ilmuhum ila Allah Ta'ala. Pendapat yang pertama, tawakuf, abstain, ya, dan meninggalkan pembahasan tentang mustaqarrihim, yaitu tempat kembali mereka yang abadi. Dan memasrahkan ilmu mereka, ilmu terkait dengan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala haula'i, para ulama yang berpendapat dengan tawakuf ini mengatakan, wadzawahirus sunani wa ajwibatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibni Abbasin wa Abi Hurairah wa aqul. Di sini yakni sisipan dari perkataan al-Allamah Ahmad An-Najmi, wa aqul, dan aku katakan, wa hadithi Aisyah aidan yadullu ala dhalik idh wakala ilmahum ila Allah wa qala Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Kata mereka, para ulama yang berpendapat dengan yakni tawakuf ini, zahir-zahir dari sunnah-sunnah yang ada, yakni hadis-hadis yang datang, demikian pula jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ibn Abbas, demikian pula hadis Abi Hurairah, kata al-Allamah Ahmad An-Najmi, demikian pula pada hadis Aisyah, ya, pada hadis-hadis yang sudah kita baca, yadullu ala dzalik, menunjukkan kepada yang demikian, idh wakala ilmahum ilallah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang mereka, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasrahkan ilmu tentang mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala Allahu a'lamu bima kanu 'amilin, dan beliau menjawab, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui dengan apa yang mereka amalkan. Di mana jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, beliau jawab ketika ditanya tentang bayi-bayi kaum muslimin, demikian pula ketika ditanya tentang bayi-bayi kaum musyrikin atau anak-anak kecil dari kalangan mereka. Qalu, kata mereka, masih kita membaca dari pendapat yang pertama. Kata mereka, waqad rawa Ibnu Hibban fi sahihihi. Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, perlu untuk kita ketahui, ya, beberapa para ulama ahlul hadis yang menulis atau membukukan kitab-kitab hadis dengan judul sahih, ya, yang mu'tabar, yang diakui, ya, dari kandungannya sebagaimana judulnya. Taib, ini sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Adapun yang selainnya, di sana terkadang didapati hadis-hadis yang dhaif, ya, sehingga penamaan tersebut, ya, tidak sepadan dengan apa yang ada pada kandungannya. Ya. Sebagai contoh misalnya sahih Ibnu Hibban ini. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya min hadis Jarir Ibn Hazim. Dari hadis Jarir Ibn Hazim, dia berkata, sami'tu Aba Raja Al-Ataridi qala, aku mendengar Abu Raja Al-Ataridi, dia berkata, sami'tu Ibn Abbasin yakul wa huwa 'ala al-mimbar. Aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saat itu beliau di atas mimbar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna amra hadhihi al-ummati la yazalu mutaqariban aw qala muwatiyan ma lam yatakallamu fil wildani wal qadari. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebelumnya hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah, disebutkan di sini nomornya 1515. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amra hadhihi al-ummah, sesungguhnya urusan umat ini, la yazalu mutaqariban, senantiasa urusan mereka mutaqariban, atau beliau mengatakan muwatiyan, maknanya kata para ulama, yakni kiwaman, urusan mereka senantiasa kiwaman, mustaqim, lurus. Kapan itu? Malam yatakallamu fil wildani wal qadar. Selama mereka, yakni tidak berbicara, membahas, ya, tentang al-wildan wal-qadar. Yakni al-wildan yang dimaksud, yakni atfalul musyrikin. Ya. Al-qadar ma'ruf, yakni qadar. Yakni apa yang dimaksud di sini? Yakni tidak memperbincangkan, memperdebatkan tentang permasalahan ini. Ya. Maka urusan mereka akan senantiasa lurus. Oleh karena itu, dalam permasalahan-permasalahan semisal ini, ya, kita tidak lebih kecuali, ya, mengimani dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan qadar ataupun permasalahan atfal al-musyrikin. Adapun memperdebatkan, ya, tanpa didasari dengan ilmu, maka ini adalah perkara yang akan menggiring kepada kesesatan, sebagaimana sesatnya orang-orang Qadariyah, sebagaimana sesatnya orang-orang Jabriyah. Kemudian berikutnya, al-qawlu tsani, pendapat yang kedua. Anna atfal al-musyrikin finnar. Pendapat yang menyatakan bahasanya anak-anak kaum musyrikin, ini yang mereka yang meninggal dalam keadaan masih kecil, mereka di neraka. Wahada madhabu ta'ifatin. Dan ini madhab dari sekelompok ahlul ilm, wa hakahu al-qadhi Abu Ya'la riwayatan an Ahmad. Dan al-qadhi Abu Ya'la, seorang imam ya, dari kalangan Hambali, telah meriwayatkan, telah menghikayatkan pendapat ini, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Di mana Imam Ahmad dalam sebuah permasalahan terkadang ya dinukilkan sekian riwayat dari beliau. Ya, di mana di sini menunjukkan bagaimana yakni taharrinya beliau ya di dalam yakni permasalahan, sehingga ketika datang sebuah dalil beliau tidak segan-segan untuk ya merujuk dan mengubah pendapatnya. Oleh karena itu dalam satu permasalahan terkadang dinukilkan ada ya tiga riwayat ya atau bahkan empat riwayat atau bahkan lebih daripada itu. Ya. Kalau dari Imam Syafi'i mungkin kita ma'ruf ya mendengar apa yang disilakan dengan qaulul qadim ya dan qaulul jadid. Qaulul qadim saat beliau masih di Baghdad, ya adapun qaulul jadid saat beliau sudah berpindah ke Mesir. Qala syaikhuna, guru kami ya. Di mana ini isyarat kepada guru beliau yakni Syaikhul Islam. Wa huwa ghalatun minhu ala Ahmad. Di mana ini adalah keliruan dari beliau, dari Al-Qadhi Abu Ya'la ya, atas Imam Ahmad ini ya, penukilan bahwa itu salah satu riwayat ya, dari pendapat Imam Ahmad. Wa sababu ghalatihi, adapun sebab kekeliruannya, anna Ahmad su'ila anhum, bahasanya Imam Ahmad ditanya tentang mereka yakni atfalul musyrikin, anak-anak kecil dari kalangan musyrikin. Faqala hum 'ala al-hadis ya, maka Imam Ahmad menjawab yakni nasib mereka 'ala al-hadis, yakni sesuai dengan apa yang ada dalam hadis. Qala al-qadhi, al-qadhi Abu Ya'la mengatakan arada haditha Khadijata. Menurut al-qadhi Abu Ya'la, yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad adalah hadis Khadijah. Ya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Id sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yani ketika Nabi yani Khadijah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an auladiha alladzina matu qabla al-islam, tentang anak-anaknya al-aulad ya mencakup dannya yang laki-laki maupun yang wanita. Yang mereka mati, meninggal dunia sebelum berislam. Ini sebelum datang Islam. Faqala, maka Nabi menjawab, in syi'ti, ya, asma'tuki tadagayahum finnar. Kalau kamu mau, maka aku akan ya, memperdengarkan kepada engkau tentang ya, rintihan atau isak tangis mereka di dalam neraka. Namun pada ta'liq disebutkan ya, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad wa qala al-Albani fi silsilah ad-da'ifah mawdu'. Al-Imam al-Albani pada silsilah ad-da'ifah mengatakan bahwa riwayat hadis ini palsu. Baik. Qala syaikhuna wa hadha haditsun mawdu', kata guru kami yakni Syaikhul Islam, dan ini adalah hadis yang palsu. Hadis yang palsu ya, hadis Khadijah tadi hadis palsu. Wa Ahmadu ajallu min an yahtajja bimithlihi, dan Al-Imam Ahmad ya terlalu mulia untuk beliau berhujjah dengan hadis yang semisal ini, hadis yang diketahui kepalsuannya. Ya. Dan beliau Imam Ahmad imam ya dalam hadis, ya sebagaimana beliau imam dalam fikih. Wa innama arada, dan yang dimaukan, ya yang sesungguhnya yang dimaukan ya oleh beliau rahimahullah, hadis Aisyah adalah hadis Aisyah, yakni dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dengan apa yang menjadi amalan mereka. Ya, ini tentang keadaan yakni aulad al-musyrikin. Ini pendapat yang kedua. Tapi insyaallah yang tersisa kita akan baca pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wallahu taala alam. Subhanakallah.